Terus Nabi Sulaiman marisi Nabi Dawud terutama dalam hal ilmu. Tapi kabeh ulama ngendikan nak masalah ilmu cek pinter Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Dawud mek Sulaiman nak masalah ilmu itu sing pinter sinten? Nabi Sulaiman. Mergi tengene ayat niku wonten mengke ayat berikutnya napa teng surat Anbiya diterangaken niku sepundi niku wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul kaum wa kunna li hukmihim syahidin. Terus fahamnaha Sulaiman. Jadi cek pinter Nabi sinten? Gara-gara Nabi Dawud itu terlalu nopo, lugu. Tan masyhur itu ada seorang perempuan cewek diperkosa tiga tokoh. Kila empat, maunya tiga aja diperkosa tiga nopo tokoh. Bareng cawe dok niku hamil, jadi gunjingan. Dilapor oleh Nabi Dawud. Sebenarnya tiga orang ini tersangka, tiga orang tokoh ini tersangka karena disebut perempuan tadi. Misalnya sing merkosa aku si A, si B, si C. Bareng pas ini Nabi Sulaiman jek umur 13 tahun bareng neng mahkamah Nabi sinten Dawud dibenarkan napa wong lanang telu wae. Perkarane ora ngaku ora ana bukti. Tetapi ya, pangeran ngersakno iku lucu. Wong telu mau terakhir malah muni ngene. Wah, paling diperkosa asu niku. Maksudnya paling sing merkosa napa asu. Bareng bali cah wedok tersiksa. Tersiksa terus napa jenenge Nabi Sulaiman ngendikan ngene. Andikan hakimnya saya, pasti keputusannya tidak seperti ini. Nabi Dawud dengar itu terus, ya sudah kamu saja yang memutuskan. Akhirnya walhasil wong telu wau napa wong telu napa wong papat niku ditahan. Ditahan diceluk ben Nabi Sulaiman. Jaremu semerko sasuhi. Iya, wong jan Sulaiman umur 13 tahun. Rupane piye asune? Kuwaget ono rupa. Abang jare. Wes dipisanone. Dadi gak bareng ditanya. Wis model polisi kan. Mestine polisi sing model Sulaiman wong dhewe. Dicelokne sing sitok. Jare muni asune apa? Putih. Terakhir muni asune apa? Ireng. Bareng dikonfrontasi di, kan gak janjian dikonfrontasi jawab e sitok muni putih, sitok muni ireng. Sitok muni apa? Jare roh kabeh wong telu roh bareng jare serentak roh bareng dadi seksi nak aku diperkosa asu. Dari roh serentak bareng diperkosa asu kok wong telu muni asune sitok muni abang, tok muni putih, sitok muni napa? Ireng. Akhire ketok goroe terus dihukum. Lah gara-gara kecerdasan sinten Nabi Sulaiman wau lewat rekayasa iki darani napa fahamnaha Sulaiman. Terus diuji lagi. Ana wong dhe anak lan kakak beradik di anak loro, podo-podo di anak bayi. Jenenge cacilik raine kan tese mirip-mirip. Walhasil ning tengah hutan dipangan serigala satu. Terus sing Mbak Yune iku Mbak Yune sajane anak sing dipangan wae adike. Tapi walhasil adike iku ngotot pokoke iku anakku sing slamet tuh, sing dipangan iku anake jenengan. Wes lapor Nabi Dawud, Nabi Dawud iku modele lugu. Ngerseng aku ya sana em bareng Nabi Sulaiman ya geremeng senengane mulane geremeng ya oleh keputusan kok ngono cara aku hakime ndak seperti itu Nabi Dawud tapi demokratis ya ndak apa-apa kamu saja yang memutuskan masyhur Nabi Sulaiman ngutus saiki mboke loro anake sitok dibagi ae diketok kon ngetok mbek Nabi Sulaiman ya dramatis ana pengawal kon njupuk pisau ketok dibagi loro. Ternyata sing adike mau gak nangis blas, sing Mbak Yune nangis, nangis tenan. Walah, ya wis menjen niku anake adik kula ampun ketok menjen kula salah. Bareng delok adike gak nangis terus dikakno Mbak Yune. Ora ono mbok anake pe diketok gak nangis. Nek ora mbok elek. Akhire dikakno Mbak Yune mergo sing nangis. Mergo seorang ibu pasti gak rido anake diketok. Adike tenang ae pas anake pe dikrok. Paling pikiran ora anakku ae ketok Allah. Paham sih kalau maksud itu. Artinya Sulaiman duwe akal atau direkayasa cara bahasa saniki supaya keto asline di sing seorang ibu di sing enggak seorang ibu itu sebetulnya fahamnaha Sulaiman. Sulaiman itu yang cerdas kan. Dia itu terus kecerdasannya itu kegawa nganti tua tapi terus tua-tua nganti urusan wedok barang masyhur. Jadi Ratu Bilqis itu terkenal ayu, wayu banget. Tapi jen-jen itu mantel, Sulaiman itu bojone akeh, ono wong ayu penguasa Yaman. Bilqis ini. Kabeh dirabi pisan, cek ora ngajari Sulaiman, kabeh wong apa dirabi. Akhire Bilqis iku jin iku ngekeki hembusan fitnah nak Bilqis iku wayu tapi sikile kaya napa? Jaran. Kaya jaran iku mesti ana napa? Ana ulune. Elek pokoke ana ulune. Wayu tapi sikile ana ulune. Sulaiman ra kurang akal. Ya Bilqis itu yang aman, Sulaiman gitu yang timur tengah, ora Sulaiman-Sulaiman terus Bilqis boko. Antem kromo dari Ratu Bilqis itu boko dipindah teng Boro Budur. Ke Sulaiman ku Solomon, Sulaiman ku Sulaiman. Terus Bilqis itu boko, terus Wonosobo itu Saba. Wah matekno wong. Kalau kadang ditakoki tiyang buku ngoten wis putih, Gus. Yo hukumnya wong nganggur. Yo kok payu. Ya wis kepen wong rezekine wong sing ngono. Penak de Sulaiman niku. Sulaiman Wonosobo iku Saba. Foko iku Bilqis. Nak Borobudur lho iku. Sing Arsu Sulaiman ya. Semacam-macam dunya. Akhirnya Sulaiman itu pinter. Waduh, ayu ini ngono sampai dirabis di talono kok. Napa? Kok sikile napa? Sulaiman terus muara nabi ya beling, tapi nabi darane beling kan ra oleh. Wah, akhirnya dia gawe istana songko min zabarjat. Innaha sarhum mumarradum min qawari. Kokoco. Kocone ngisori banyu. Dia lungguh ning istana, terus Bilqis diceluk. Tapi aja tiru. Orang dicelok spontan Bilqis mergo ngerti koyok-koyok banyu. Terus sikile dicincing. Ngerti jebule wahyu, resik gak ana napa rambuté. Wah. Ora, wong aja husud. Ya sing ngono critane Nabi ana ngono bareng, Gus. Ya aja mbok tiru, tapi kaya aja gething wong sing lagi cek ngono. Ya ora kena dijelasno, wis pokoke ngono. Wakil Sulaiman mangkel lucu pula ayo, mau perkara jin itu mangkel kafe apa dirabi. Lah nak zaman dia nurah no syariat maksimal nopo apa. Mulanya Said Zabidi tahu cerita, wong itu kudu ono cerdas. Gorian nu ono rojong guanteng suge, senengane rabi cah perawan wayu, ya senengane rabi perawan nopo ayo. Roto-roto yo gelem, mergo rojo nopo suge guanteng ya. Barang ana cah desa iku pacaran sing crito nang Sayyid Zabidi sing nyare Ihya. Ana cah wayu kampung ndekne seneng jebule dibidik. Raja waduh kurang ajar saingan nak kalah. Bareng rajane teko golek wong ayu disuk raja. Yo mun era Islam, mun era Bani Islam. Takoki pemuda, cara kowe piye cah wedok iku? Maksude takok kelakuane piye, tau digendak wong tau ora ngene-ngene. Raja iku ben perawan yo steril yo ora tau digendak wong, gak kurang ajar. Jawabe canom iku, yo ora apa-apa jenengan rabi. Tapi wa inni qatraitu annahu qad qabala harajilun. Tapi aku bersaksi tenan cah iku tau diambung wong lanang. Raja dhisik kan rajane wong saleh, cuma seneng rabi. Yo ana sing dinggo maksudnya. Aku kan saleh ora ana sing dinggo. Niku saleh ana sing dinggo. Gak sida dirabi. Suatu saat dirabi canom iku. Warani beran, wong kok ora duwe kira, maksudnya wong kok ora duwe harga diri. Wong tau dirambung wong lanang kok gelem apa? Dirabi. Wong lanang bapake piyambak. Innahu abah. Sing muni wong lanang liya sapa? Pokoke tau diambung wong lanang. Jare raja iki kerek ajir. Sing muni wong liya sapa? Oh, nemu tapi cah wedok nu biasa diambungi tiyang lanang. Akhirnya raja kan gak minat. Waduh, biasa diambungi wong lanang seratnya. Suatu saat dirabi cah iku raja dengar. Lha kok rabi kuwe wong kok gak duwe cemburu, gak duwe harga diri. Lha romansane jenengan sinten wong lanang? Jaremu diambung wong lanang niku bapak. Ane wong ana wong saleh rontok duwe akal ngono ya oleh sik. Nabi Sulaiman ya ngoten iku wae. Ngono delok sikil barang macam-macam. Tapi niat dirabi. Nggih melane cara fikih niku termasuk ditoleransi ku nontoni wong wedok niat dirabi. Melane koyo halalam iku angel perkara ning delok ra niat dirabi. Nah, misalnya, tapi kalau niat, bujuni uang rakan kena diniati, ngawur ya. Oh, rakan kena diniati yang dikhilaf biar rakan neng. Terwal muksonatu nabo minan nisa. Tapi nak akal kunani kunani kuwonten. Jadi kalau enggak ada sejarah kata melane masalah wedok jen misteri Tuhan. Nabi Ibrahim bae khusuke ngono Khalilur Rahman. Nah urusan wong wedok cerdas ora karuan. Siti Hajar niku rak candaleme Sarah wong hadiah kangge sinten? Sarah. Suwe-suwe Nabi Ibrahim seneng. Seneng Sarah wis legawa, gak apa-apa mbok rabi, tak kekno kowe. Mergo pas niku Sarah dereng gadah napa anak. Suwe-suwe Ibrahim ora sekedar ngrabi, seneng banget mbek ajar ngalahno mbek sinten? Suwe-suwe Sarah cemburu. Saking cemburune aku sumpah mbek pangeran. Kowe oleh seneng Sarah, tapi syaratnya Sarah kulukai. Ya mungkin pikirane Sarah dilukai ku mbok pipine digaret mbok piye pokoke kon kowe. Dilukai apa? Pokoke sementing luka, nganti berdarah. Wah, Nabi Ibrahim pinter. Dilukai ku kupinge. Terus dadi anting-anting pertama Ibrahim. Bareng dilukai kupinge digone anting tambah ayu, tapi Sarah wis ora iso berkutik perjanjiane pokoke dilukai. Seneng pas dilukai dicoblos. Seneng Sarah pertama. Kemudian jari saya Zabiti ketika Imam Ghazali darani anting-anting itu hukumnya bid'ah. Cara saya Zabiti ora apa-apa. Piye-piye anting-anting pertama sing gawe iku Nabi sinten Ibrahim. Jadi wong lanang lugulah ana urusan wong wedok yo do pinter-pinter maksudnya maksud. Padahal itu Nabi sinten Ibrahim. Lah kowe termasuk wis ra pinter, cara kula wong saiki wis termasuk wong ra pinter. Nur wis saleh khusyuk ya wis entek critane pun. Jadi kayak kudu roh cerita ngoten-ngoten niku. Ya mau gue iling-ilingan kang nak mulane ora oleh khusyuk nemen-nemen koyo wong khawarit. Ke wong khawarit ku ilang akali, kula ndarani ilang akali. Misalnya wong khawarit ora wong khusyuk rabi papat, pikirane wong lanang kok hipersek. Berarti koyo wong barat nuduh Nabi Muhammad hipersek. Padahal umpama nganggo pikiran nubuah sederhana. Kowe nak ndek bojo sitok nglairno wong papat, berarti nak papat nglairno wong piro? Papat ping papat piro? 16. Lah nak saiki misale kon ngekeng-kengno umat Islam sing urun 4 mbek urun 16 akeh endi? 16. Asal dadi wong saleh kabeh to syaraté. Artine sebetulnya kita sederhana, kenapa nabi bojone akeh? Karena tambah banyak berarti memperbanyak umat Islam. Lho soal kowe ra wani nglakoni alasane iku mau nglahirno sitok wae papat nakal kabeh. Lah nak 16. Tambah kala iku sing masalah kowe ra sunat iku perkarane anak papat wae beling kabeh. Lah kon anak 16. Nah, tapi kan kita itu aja sampai terus pikiran itu urusan hiperseke, urusan kita di pikiran nubuah. Nak wong wedok itu alat reproduksi, nak ngeproduksi wong soleh, gak berarti baik. Lah kalau baik tambah banyak, tambah baik. Iku sing dilakoni para nabi, nabi kabeh garwane akeh. Lho soal aku sampean ora nglakoni dengan beberapa hal, iku ora penting. Penting kuwi ora janggal mbek nabi. Lho kula sebagai ulama kepentingan saya hanya satu, aja sampai kowe iku janggal mbek Nabi ku tok ampun. Mun kula ngaji teng putih-putih kula terang, lur soal kira nglakoni ora masalah. Mergo 1 + 1 + 1. Tetap 1 maksudnya. Mergo wayah sing pertama yo megat. Kan berarti 1 + 1 = 1. Tapi ben gak janggal mbek pikirane Nabi. Kula nate ditanya seorang dosen, saya itu janggal, kenapa Nabi kalau perang itu rampasan orang kafir diambil dan perempuannya dijadikan aman. Memang dalam perang dulu kan perempuan dijadikan apa? Aman. Jadi kalau jawab seperti itu, kalau senjatanya orang kafir dikembalikan, berarti senjata itu menjadi kekuatan orang kafir. Kalau perempuan ini dikembalikan, berarti Islam membolehkan populasi orang kafir karena perempuan adalah alat reproduksi. Tapi kalau terus perempuan tadi disita jadi amat, dikeloni Mustafa kan ngelahirno Muslim. Tapi kalau dikembalikan, produksi wong kafir. Paling tidak kita paham itu. Lo soal yang era modern kita janggal, janggal bawaan kita sebagai orang modern. Tapi kita sebagai ulama harus menjelaskan itu, duduk perkaranya seperti ini. Paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Wong ngono kok raro. Mulanya pentingnya ulama di sini. Mulanya disebut al ulama warasatul ambiya, dia yang tahu. Zaman akhir saya ulama, aku kalah. Wong sentur kenal wali, ulama wali ini dicucup ulama orang. Lan Imam Syafi'i duka, nek ulama ra wali berarti ning donya uga ana napa wali. Kudune mestine tiap ulama iku wali normale, normale. Nek wali ra mesti ulama normale tapi. Tapi kadang-kadang ulama seneng duwe, seneng dihormati wong lek wis mari terus digradasi terus ra ana daftare terus. Wong sawe seneng duwe, seneng dipangkat, seneng dihormati wong wis alamat yang pun-pun alamat jatuh maksudnya wis indah wah. Jadi faham gitu. Terus logikanya seperti itu. Kenapa dulu kalau perempuan perang kalah niku disita? Ya contoh paling gampang niku sinten niku sing disita Nabi saking tiyang Yahudi Sofia. Sofia niku anake raja Yahudi, ratine mau raja biasa raja napa Yahudi. Bapake ku ketuane tiyang napa Yahudi jenenge Huyai, Sofia binti Huyai bin Akhtab. Niku dhe paman. Sofia niku menangi pas pamane jagoan mbek bapake. Bareng Nabi mun urip teng Madinah. Niku bapake mbek pamane jagungan ngene. Dik nak ngundang adike ku misale dik iku rak Muhammad sing ana ning kitab Taurat. Saiki iku wis bener manggon ning Yasrib. Dadi alamate Nabi wis kakehan. Sedurunge akeh tenan ayo udah dipateni. Ku iku Nabi tenan. Sofia iku krungu. Bareng krungu jane Sofia ora pinter wong anak Yahudi ora pinter. Dik niku melok perang ben kecekel, ben kalah. Pergo ben ketemu Nabi Muhammad. Mergo dene roh jagongane bapake. Bareng perang kalah tenan. Kalah melane drengki ku penting. Lah kula niku ora ngaramno drengki nemen-nemen. Drengki ku yo ono pentinge kadang. Tapi drengki sing kok Jibril wae lho sing koyo sinten malaikat sinten Jibril. Bareng kalah delalah Sofiyah bareng Amat iku dibagi Sofiyah iku bagiane Dihyah Al-Kalabi. Wah yo anake raja. Sahabat yo do iri. Ya Rasulullah. Orang no ceritane anak rojo kena wong biasa. Kok penak dikhiyah entuk ayu anake rojo. Kudu jenengan jupuk. Wah besok abad ora rido nak cah iku trimo kena napa dakhiyah. Akhirnya Nabi ngendikan ning dakhiyah, ya dakhiyah khud sabian ghairuha. Kaya oleh mak amat sapa wae, sementing gak Sofia. Kabeh kancam ra ikhlas. Wah, nggih ya Rasulullah paling pantas entuk Sofia nggih jenengan ben mboten nenten sing gremeng. Mun dikene Nabi. Bareng tiga anak Nabi ini, Sofia ditakoi. Kue milah tak balik nono wong tuamu. Apa milah melok aku tapi tak rabi. Melok jenengan. Alasan apa terus cerita. Kulo niku anak erojo mesti nira oleh melok perang. Kulo nu melok perang panjen dungo ben kalah. Nak kalah ditawan dari bujuni jenengan. Kau kulo niku roh jagongane bapak be paman niku bakas tentang sifatnya nopo jenengan. Akhirnya Sofia ku iman. Bapak Sofia iman satu-satunya garwane Nabi sing kecerdasane niku mirip-mirip Aisyah nggih Sofia mergo anake wong Yahudi. Ku cerdase ra karuan. Aisyah ya cerdas sing anake tokoh. Mulane Aisyah nak ngundang Sofia ya bintal Yahudi, dasar anake wong apa Yahudi. Muang kelepol lah sinten? Sofia. Akhirnya Sofia matur. Ya Rasulullah kula niku dinyek ambek Aisyah jare anake wong Yahudi. Jare Nabi Muhammad oleh jawab malah lucu. Malah apik to anake wong Yahudi. Kau anggar anak Yahudi berarti turunannya Nabi. Saya juga ada di bojone Nabi. Kau anggar turunan Yahudi berarti Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Malapet atau kedinya anak Yahudi berarti babam Nabi. Saya juga ada di bojone Nabi. Masa bari kau Aisyah cengnya. Ya bintal Yahudi. Wah malah keren toh dari Sofia. Akhirnya Aisyah ratau ngenya. Wah dinya kau tambah parah. Jadi. Jadi mulanya uang itu biasa. Mesti orang dunia Nabi yang ngalami problem-problem nopo keluarga, ya biasa. Saya uang ngeruang khusuk itu terus mau bakas uang wedo, malah bingung aku. Sementing itu saya rawali saudara Rabi musmalai bujuni uang. Terus saya ngeruang jelas dicerai apa ti? Tidak. Wangi. Tapi nak sekedar bakas itu biasa. Ojo sampai menafikan sesuatu sing tahu dibahas poro nopo Nabi. Lain sampai Quran jawab walakot arsalna rusulam mingkoblika waja'arna lahum azwajau wazuriya. Mulai disik wong Yahudi nak ngritik Nabi umpama Nabi tenan berarti orang ngurusi wong wedo. Padahal kok nak orang ngurusi wong wedo tenan kaya Nabi sama lah kebablasan dianggap anaknya pengiran. Lain wong kudu ngaji be ulama. Jare sapa wong Yahudi bener. Ketika wong Nabi ngurusi wong wedo jare salah Nabi kok ngurusi wong wedo. Saiki ana sampeling Nabi gak rabi rupane Nabi Isa malah diarani anaknya pengiran. Mendingan Nabi sing rabi jelas ra pangeran wong rabi. Faham ya? Faham sing kula maksud? Tidak ada bukti bahwa tuduhan mereka benar. Mulane ngaji. Ya, bolak-balik penting mulane ngaji. Itu tugasnya ulama. Mbok masyarakat tidak tanya pun kita harus memberi penjelasan. Mulane disebut wal kitabil mubin. Khasnya Quran itu memberi penjelasan. Tidak di ulama itu pokoknya jelas no Quran. Tidak usah sesuai order. Sesuai order yang kerkitanan yang mencerita Nabi Ibrahim sunate wis tuwa ditutuk mbek wadung wis ngono bolan bae. Ngono gara cara mati mendari kullu nafsin zaiqatul maut. Ngono nikah wis paman roh ibaan sunati fali zamini. Ngono mulane cilik nganti tuwa iku mati ra alim-alim pancet. Lah itu ulama ndak boleh seperti itu. Ulama itu harus menambahkan ilmu sama umat. Piye-piye Rasulullah dikengken donga Rabbi zidni ilma. Lah nek ngulang-ulang jenenge gak zidni. Mung jenenge napa? Mengulang. Ulang. Pun nggih wa'ala wa khusyira la Sulaiman at-tibutu.